السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita melanjutkan pembahasan ayat-ayat dari surat Al-Fatihah dari Al-Quran dan tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Disebutkan oleh para ulama tentang permohonan kepada Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Fatihah ini diawali dengan pujian-pujian kepada Allah. Dan ini adalah salah satu adab yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, bahwa seorang ketika dia akan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan memuji Allah, menyanjung Allah, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dia menunjukkan kelemahannya, kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di sini, ولما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى، ketika telah diawali pada ayat-ayat ini atau surat ini, yaitu pujian, sanjungan kepada yang dimohon, yaitu Allah, nasab an yaqibak bisual, maka sudah seyogianya sesudah pujian dan sanjungan itu diikuti dengan permohonan, dengan soal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi tadi yang pernah disebutkan, فَنِسْفُهَا لِي وَنِسْفُهَا لِعَبْدِي. Sebagian dari surah Al-Fatihah ini, sebagian untuk Allah, setengah untuk Allah, setengahnya adalah untuk hambaku, kata Allah. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ, dan bagi hambaku, yaitu aku akan berikan apa yang dimohon, yang dimohonnya. Nah, oleh karena itu, setelah seorang memuji Allah Ta'ala dan Allah menjanjikan bahwa Allah akan menjawab atau memberikan permohonannya hamba tersebut, maka dari itu kemudian seorang hamba thumma yas'alu hajatahu, dia memohon akan hajatnya kepada Allah Ta'ala, wa hajata ikhwanihi al-mu'minin, dan dia memohon hajat saudara-saudaranya yaitu kaum mukminin. Dengan permohonannya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Karena wa anja' li al-ajah wa anja' lil ijabah. Karena tidak boleh dengan permohonan atau dengan ujian dan sanjungan, ini akan lebih dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah taala akan memberikan karena dia memuji Allah taala. Walihada arsyadallahu ilaihi, oleh karena itu Allah membimbing dalam surah Al-Fatihah ini kepada hambanya, li'annahu al-akmal, karena cara ini yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Kemudian ada juga permohonan-permohonan yang disebutkan juga pada dia, kun su'al bi'ikhbar al-alis sa'il wahtiyajihi. Terkadang permohonan kepada Allah itu bersifat pemberitahuan tentang keadaan orang yang memohon dan hajat-hajatnya, kebutuhannya. Sebagaimana Musa alaihissalam berkata dalam doanya, Rabbi, wahai Rabbku, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sungguhnya aku ini terhadap apa yang engkau turunkan ini sangat dari kebaikan, aku sangat membutuhkannya. Kita memberitahukan, nanti dia minta pada Allah Ta'ala, berikanlah kebaikan dari apa yang kau turunkan. Waqad yataqaddamu huma adzalika wasfu su'al, terkadang juga permohonan itu, waqad yataqaddamu huma adzalika wasfu su'al mas'ul, terkadang seorang yang memohon dia memberitahukan terdahulu, yaitu tentang sifat zat yang dimohon, yaitu Allah. Sebagaimana dikatakan dalam permohonan Nabi Yunus alaihissalam, Dhunnun, La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada sembahan yang hak kecuali engkau ya Allah, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Jadi ini sighah, cara-cara memohon kepada Allah Ta'ala. Pertama dengan pujian, dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah dengan menyebutkan, memberitahukan hajatnya, kebutuhannya. Dan terkadang dengan seorang menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sifat dirinya, baru kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makna hidayah, ihdina as-siratal mustaqim. Al-hidayah dalam ayat ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir, mengandung dua macam hidayat. Yang kita mohon kepada Allah, ihdina as-siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu al-irsyad wa taufiq. Karena hidayah itu ada dua. Ada hidayatul bayan, berupa keterangan, penjelasan. Atau al-irsyad, bimbingan, pengarahan. Itu namanya hidayatul bayan wal-irsyad. Kemudian yang kedua, ada hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq ini hanya milik Allah, bukan milik siapapun. Yang memberikan taufik pada seorang hamba dalam hatinya untuk beriman, untuk mengikuti, untuk menaati, itu hanya Allah Ta'ala. Tapi kalau keterangan, penjelasan, bimbingan, pengarahan, itu diberikan oleh pertama para anbiya. Mereka membimbing umat-umatnya. Kemudian pewaris para nabi, yaitu para ulama. Tetapi mereka tidak bisa memberikan taufik dalam diri seorang hamba. Hanya bisa mengarahkan, bisa memberikan keterangan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ilmu, mana al-jahal, mana kejahilan. Itu mampu disampaikan oleh manusia. Yang pertama adalah para anbiya, para rasul, kemudian orang-orang yang sesudah mereka, yaitu para anbiya, para ulama, para da'i, para mubaligh. Itu mereka diberikan kemampuan untuk memberikan keterangan. Tetapi yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ketika seorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, yaitu untuk dirinya dan juga untuk yang selainnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, yaitu aku pribadi dan yang selainku dari kaum mukminin, tunjukilah kami jalan yang lurus. Fatadhammana makna alhimna aw waffiqna aw urzuqna aw a'tina. Jadi perkataan ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ini bisa bermakna atau mengandung empat macam makna. Ya Allah ilhamilah kami jalan yang lurus. Ya Allah berikanlah wafitna, berikanlah taufik kepada kami untuk mengikuti jalan yang lurus. Warzukna, ya Allah rezekikan kepada kami jalan yang lurus. A'tina, ya Allah anugerahkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini makna ihdinash shiratal mustaqim. Jadi mengandung permohonan petunjuk, yaitu keterangan, dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, wa hadainahu najdain. Wa hadainahu najdain, dan kami tunjuki manusia itu dua jalan. Ai al-khair wa syarr. Bayyana lahu al-khair wa syarr. Ya, wa hadainahu najdain artinya, dan kami tunjuki manusia itu dua jalan. Ai bayyana lahu, yakni kami menjelaskan kepada manusia al-khair wa syarr, yang baik dan yang buruk, yang buruk, yang baik dan yang buruk. Kemudian Allah taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 121, yaitu Allah berfirman fajtabahu wa adahu ila siratal mustaqim. Ini tentang Nabi Ibrahim. Setelah Allah menguji beliau dan ujian-ujian yang banyak, ya, maka Allah ijtabahu, memberikan beliau atau memilih Ibrahim, ya, wa adahu, dan menunjuki Ibrahim ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kemudian fahduhum ila siratal ja'in. Ini juga disebutkan dalam surat Saffat tentang orang-orang musyrikin, ya, yang mereka tidak beriman pada Allah, mereka mengikuti selain Allah. Fahduhum, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menunjuki mereka jalan ke neraka Jahannam, ke neraka Jahim di hari kiamat kelak. Fahduhum ila siratil jahim, yakni arahkan mereka ke neraka Jahim yang menyala-nyala. Jadi intinya bahwa ihdina di sini mengandung pengarahan. Kemudian sedangkan yang termasuk makna ini, yaitu firman Allah taala tentang Rasulullah SAW, yaitu mengandung makna pengarahan, yaitu dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52, Allah taala berfirman, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Hanya menunjuki, mengarahkan mereka kepada yang lurus, ya. Kemudian juga Allah taala berfirman, alhamdulillahilladzi hadana li hadza, maha suci Allah yang segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke jalan ini. Ini artinya memberitahu taufik. Agar mereka mengikuti jalan yang lurus. Ain waffaqana lihada. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Karena ini ayat berkaitan dengan ahli surga. Ya, alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini tentang perkataan ahli surga di surga kelak. Mereka bersyukur pada Allah taala karena Allah memberikan taufik mereka untuk mengikuti jalan yang lurus sampai mereka itu selamat karena mereka diberi taufik untuk mengikuti jalan yang lurus. Jadi intinya bahwa ihdina ini mencakup dua-duanya. Berupa ilmu, keterangan, penjelasan mana jalan yang lurus. Yang kedua bisa bermakna, ya Allah berikanlah kepada kami taufik, hidayah, gerakan untuk mengikuti jalan yang lurus. Dan mana siratal mustaqim yang dimaksud di sini? Kata Imam Ibnu Jarir rahimahullah bahwa dimaksud dengan as-siratal mustaqim telah disepakati oleh umat ini dari para ahli tafsir, yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim yaitu at-tariq al-wadih, jalan yang jelas. Itu siratal mustaqim. Alladzi la i'wijaja fi, yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Ya. Dia jelas, lurus, dan ini disepakati oleh semua orang-orang yang berbahasa Arab. Mereka paham makna ini, siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang jelas, yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Makanya dimaksud dengan siratul mustaqim kata Abdullah bin Abbas adalah al-Islam, yaitu al-Islam. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu al-Islam. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sahih dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, daraballahu masalan siratal mustaqim. Allah memberikan perumpamaan tentang jalan yang lurus. Wa ala jambati as-sirat surani. Dan di dua tepi jalan yang lurus ini ada dua pagar. Sur apa? Pagar. Yang membatasi jalan yang lurus ini. Ya. Kemudian fihi ma abwabun muftahatun. Di setiap pagar ini yang ada di dua sisi jalan yang lurus itu ada pintu-pintu yang terbuka. Ada pintu-pintu yang terbuka. Wa ala al-abwab suturun murkhah. Dan di atas setiap pintu ada tirai yang menutup pintu itu. Ya, setiap pintu itu ada tirai yang menutup. Wa ala babis sirat da'in. Dan di atas jalan yang lurus itu ada seorang penyeru. Yaqul, dia mengatakan, penyeru ini da'in, ya ayuhan nas, udkhulus sirata jami'an wa la ta'wajju, wahai sekalian manusia, masukkanlah kalian ke dalam jalan yang lurus ini dan jangan kalian menggak-menggok, ya, belok-belok. Kemudian wadai juga ada di atas sirat itu juga seorang penyeru yang lain. Yad'u min fawqis sirat. Dia berteriak, dia menyeru dari atas sirat itu. Fa idza arada al-insanu an yaftaha shay'an min tilkal abwab. Maka kalau ada manusia yang dia ingin buka tirai dari pintu-pintu itu, ya, maka yang satu mengatakan, waiha la taftahu. Jadi celaka engkau, jangan kamu buka itu. Tirai tersebut yang ada di atas pintu-pintu tersebut. Fa innaka in fatahta talijhu. Kadang-kadang kalau engkau membukanya pasti orang akan masuk dalam, yakni ke pintu tersebut. Jadi keluar dari jalan yang lurus ini, masuk menyimpang ke pintu yang dia buka tirainya tersebut. Lalu kata Nabi alaihi wasallam, "Fasiratu al-Islam." As-sirat, jalan yang lurus itu adalah Islam. Was-surani hududullah. Sedangkan dua pagar yang berada di tepi dua jalan yang lurus itu, di pinggirnya, itu adalah hududullah. Batasan-batasan Allah. Batasan-batasan Allah. Wal-abwabul mufattaha maharimullah. Dan pintu-pintu yang terbuka itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa dzalika da'i ala rusul sirat kitabullah. Sedangkan da'i yang menyeru, maka kamu tetap di atas jalan yang lurus, itu adalah kitab Allah. Al-Qur'anul Karim. Wa da'i min fawqis sirat. Sedangkan satu da'i lagi, penyeru, yang ada di atas sirat itu, ya, yang dia ketika seorang membuka dia melarang, huwa wa'idullah fi qalbi kulli muslimin. Yaitu pemberi peringatan dari Allah dalam hati setiap orang muslim. Ada yang menegurnya ketika dia menyimpang. Makanya orang beriman itu kalaupun dia menyimpang, dia menyadari bahwa dia berbuat salah. Kalau ada peringatannya sebetulnya. Cuma karena dia mengikuti hawa nafsunya, kalau gulita dunia ini dikuasai oleh nafsunya, maka dia terjerumus. Tapi setelah terjerumus, dia ingat bahwa itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa. Ya, ini hadis ini dari Sufi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian kata disebutkan dalam pembahasan masalah ihdinas shirotal mustaqim. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa in qila fa kaifa yas'alul mu'min al-hidayah fi kulli waqtin min salatin wa ghairiha wa huwa muttasifun bidzalik. Kalau ada orang mengatakan, ya, bagaimana seorang muslim itu, orang mukmin, terus-terusan minta hidayah pada setiap waktu dalam sholatnya dan yang lainnya, Padahal dia sendiri sudah mengikuti jalan itu. Dia telah beriman kepada Allah. Dia telah beriman pada Islam. Tapi kau terus-terusan minta. Falhana min babi tahsilil hasil amla. Apakah ini termasuk yang orang meminta sesuatu yang dia sudah mendapatkan. Kalau sudah dapat, ngapain minta lagi? Ya ibaratnya begitu. Apa ini termasuk seperti itu? Faljawab lah. Kata Imam Ibnu Katsir, jawabannya berarti tiga. Walaula ihtiyajuhu laylan wa naharan ila su'ali hidayah lama arsyadahu Allah ta'ala ila dhalik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seandainya manusia itu tidak membutuhkan, orang mukmin yang sudah beriman sudah dapat hidayah itu tidak membutuhkan siang dan malam untuk memohon pada Allah hidayah, maka Allah tidak akan mengajarkan seperti ini dalam Al-Qur'an. Tidak mewajibkan kita baca Al-Fatihah pada setiap rakaat salat. Fa innal 'abda muftakhirun ila kulli sa'ah. Karena seorang hamba itu selalu membutuhkan pertolongan Allah, perhatian Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, yaitu pada kulli sa'atin, setiap saat dia memerlukan hidayah tersebut. Ya. Kemudian jadi yang diminta di sini, ya, fa innal 'abda mustaqirun fi kulli sa'atin wa alatin ila Allah. Setiap orang membutuhkan Allah Ta'ala, ya, pada setiap saat dan setiap keadaan. Fi tathbitihi 'alal hidayah, yaitu agar Allah menetapkan dia di atas petunjuk tersebut. Wa nusukhihi fiha, dan agar dia mantap di atas jalan itu. Wa tubassiruhu wa tabassurihi wa ziyadihi minha, dan dia agar senantiasa betul-betul mencermati jalan yang lurus itu, dan dia menambah bekal jalan pada jalan tersebut agar dia terus berada di atas jalan tersebut. Fa innal 'abda la yamliku li nafsi da'nafan wa la dharran, karena manusia itu tidak menguasai, ya, dia tidak mampu untuk memberikan manfaat pada dirinya dan tidak pula mampu memberikan mudharat kepada dirinya illa masyaallah, kecuali kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manusia yang bisa bermanfaat pada dirinya kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada manusia yang bisa mencelakakan dirinya kecuali kalau Allah tetapkan bagi dia kecelakaan itu, ya. Maka kalau seorang, ya, ini menunjukkan jahilnya orang-orang yang meminta kepada selain Allah, dia sendiri tidak tahu tentang apa yang manfaat baginya, ya, dan apa yang bahaya baginya. Tapi kalau dia berharap pada selain Allah, maka minta pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang yang diminta itu tidak tahu mana manfaat mana yang mudharat. Padahal hakikatnya begitu. Yang memberi manfaat dan memberi mudharat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada yang mengetahuinya, yang bisa melakukannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa innal 'abda la yamliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Karena seorang hamba tidak mampu, tidak menguasai dirinya untuk memberi manfaat atau mudharat illa ma syaa Allah, kecuali Allah kehendaki. Fa arsyadahu ta'ala ila an yas'alahu fi kulli waqtin. Maka dari itu Allah membimbing hamba yang mukmin ini, ya, agar dia selalu meminta jalan yang lurus itu hidayah kepada Allah Ta'ala fi kulli waqtin, ya, pada setiap saat setiap waktu. An yamuddahu bil ma'una, agar Allah memberikan pertolongan kepadanya. Wa tsabat, agar Allah memberikan ketetapan pendirian padanya. Wa taufik, dan agar Allah memberikan taufik kepadanya. Kemudian kata Ibnu Katsir, "Fasa'idu man waffaqahu Allah Ta'ala li su'alihi." Maka orang yang bahagia adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk memohon kepada Allah. Berarti dia dapat taufik. Kalau dia selalu mohon pada Allah Ta'ala, "Fa innahu qad takaffala bi ijabati da'i da'a." Karena Allah memberikan jaminan bahwa Allah akan menjawab permohonan orang-orang yang memohon kepadanya. Wa la siyaman muttar al-muhtaj al-muftakir ilaihi, apalagi orang yang terpaksa yang dia harus meminta kepada Allah setiap hari. Ya, ila ana allai wa tawaffana siang dan malam, kita membutuhkan hidayah ini. Maka kita harus selalu memohon kepada Allah Ta'ala. Jadi permohonan ini berulang-ulang karena memang itu kebutuhan manusia. Kepada inayah Allah, pertolongan Allah, hidayah Allah. Oleh karena itu salah satu doa atau zikir pagi petang yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup. Nabi SAW mengarahkan kita untuk meminta yang hidup, bukan yang mati. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri. Ya, bi rahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu saja ya Allah aku memohon pertolongan. Astaghith istighosa, jadi istighosa pada Allah. Bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaanku. Ya, semua ini semua keadaan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua keadaanku. Ya, lahir batin, keadaan kehidupannya, ekonominya, dunianya, akhiratnya, semua, pokoknya semua keadaannya. Asli lisani kulla, wala takilni ila nafsi, dan janganlah engkau jadikan aku ini bersandar pada diriku, turfata ain, walaupun hanya satu kedipan mata. Dan biarkan aku. Wala takilni ila nafsi, turfata ain. Karena seorang kalau ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, walaupun satu kedipan mata, pasti binasa. Pasti binasa. Makanya kita dianjurkan mohon kepada Allah Ta'ala. Pagi dan petang. Dianjurkan oleh Nabi SAW dalam zikir pagi petang. Agar seorang benar-benar mendapat pertolongan, inayah, perhatian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini menunjukkan betapa manusia membutuhkan ya pertolongan Allah, apalagi hati manusia berbolak-balik, syubhatnya banyak, apalagi zaman kita banyak syubhatnya, banyak orang ucapkan kalimat kufur tapi tidak sadar bahwa itu kekufuran yang diucapkannya, ya dia tidak tahu atau tahu tapi sengaja supaya orang murtad keluar dari agamanya dengan statement-statement yang menjadikan menyebabkan manusia kafir atau murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, syubhat-syubhat ini banyak. Di zaman yang ilmunya sedikit. Ya. Fitnahnya banyak. Ujiannya besar. Maka sudah seyogyanya seorang mukmin selalu meminta pada Allah Ta'ala. Yaitu at-taufiq. Ya, agar tetap berada di atas jalan yang lurus. Maka kemudian juga disebutkan dengan ayat yang lain. Contoh bagaimana Allah mengajarkan pada kita. Bahwa kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih. Allah memanggil mereka dengan orang-orang beriman. Artinya mereka sudah beriman. Karena tidak mungkin Allah memanggil mereka dengan nama iman, tapi mereka tidak beriman. Ya. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan kaum-kaum itu dengan wahai orang kafir, wahai kaum munafikin, ya, wahai orang musyrikin, Allah sebutkan. Nah ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru atau berseru kepada orang-orang yang mukmin yang beriman. Lalu kata Allah Ta'ala, aminu billahi wa rasulih. Mereka sudah beriman. Allah menyuruh berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kalian kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kitab yang diturunkan yang sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan beriman, padahal Allah menyeru mereka, memanggil mereka dengan nama orang-orang beriman. Ini sudah semakin mantap iman itu. Supaya tetap di atas iman, tidak goncang. Kata Imam Ibnu Katsir, faqad amara alladziina aamanu bil iman. Allah perintahkan pada ayat ini kepada orang-orang beriman, Allah perintahkan mereka untuk beriman. Walaysa dzalika min babi tahsilil hasil, dan ini bukan berarti mengapa Allah menyuruh beriman padahal mereka sudah beriman. Ya. Kok disuruh lagi beriman? Bukan itu. Li'anna al-murad as-sabat, tapi yang dimaksud adalah untuk tetap di atas iman. As-sabat wal-istimrar, dan agar terus menerus dalam iman. Wal-mudawama ala al-amal, dan agar senantiasa beramal. Al-mu'ina, dan amalan-amalan yang menolong seseorang ala dalika, atas imannya, atas sabatnya, ketetapannya, ketegarannya di atas jalan yang lurus atau di atas iman tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pula, ini menunjukkan agar manusia selalu mohon kepada Allah, dia tetap di atas keimanannya, atas hidayah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, ya, ayat yang ke-8. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana. Ya Tuhan kami, janganlah kau palingkan hati-hati kami. Ya, la tuzigh qulubana. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau menunjuki kami, setelah engkau memberi hidayah, setelah engkau memberi taufik kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Ini menunjukkan bahwa rahmat terbesar yang Allah berikan pada hambanya adalah as-sabat, supaya tidak condong kepada kesesatan, kepada kebatilan setelah dia berada di atas petunjuk. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah alaihi, a'zamu karamah, ya, karamah yang paling agung yang Allah berikan pada seorang hamba, al-istiqamah ala sirat, yaitu dia tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Itu karamah yang semulia-mulianya karamah, seagung-agungnya karamah. Bukan bisa terbang, jalan di atas air, dongeng gitu. Kalau ada orang bisa terbang zaman sekarang, ya aneh. Karena komputer bisa diedit atau orang itu terbang. Ya punya kaki, dipotong kakinya saking erat jalan di tanpa kaki. Itu adalah buatan-buatan disetting supaya seperti itu. Lalu manusia percaya kepada, oh Masya Allah ini wali, bisa terbang, jalan tanpa kaki. Orang jalan tanpa kaki itu jin namanya, ya. Jin bukan manusia. Makanya ada kedengaran langkahnya. Dan kalau manusia itu jalannya, kalau jelas jalannya. Makanya ada langkah-langkah itu khutwah namanya. Maka itu jangan tergiur. Ya. Oleh karena itu diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan apabila anda melihat seorang yang dia itu bisa terbang atau dia bisa jalan dari air, jangan kamu terpercaya dari orang itu sehingga kamu melihat bagaimana dia atau amalannya terhadap Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syaitan pun bisa seperti itu. Dia mengajarkan awliyanya, para wali-wali syaitan, untuk melakukan keanehan-keanehan. Syaitan mampu dan bisa melakukan hal itu. Oleh karena itu disini pentingnya ilmu supaya tidak tertipu. Ya. Ilmu itu untuk tidak tertipu. Orang yang punya ilmu tentang uang palsu dan uang asli, kalau dikasih uang palsu, dia tahu bahwa ini palsu. Tapi kalau seorang tidak tahu ini palsu, ini asli duitnya, maka diberikan dia uang yang palsu, dia terima. Karena kejahilannya. Makanya kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardhu, wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Matematika, biologi, betul salah satunya. Tapi wanita dimaksud. Yang terutama adalah ilmu din, agamanya. Ya. Itu agamanya. Dia paham akidah, paham tauhid, paham tentang sunnah, paham tentang ibadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan ilmu, sesuai dengan ilmu. Tidak ikut-ikutan. Tidak membeo, ya, utara-utara, selatan-selatan, ya, diseret ke jahanam ikut, ya, tidak. Ya, alhamdulillah kita zaman ini sarana-sarana ilmu banyak, ya, sarana-sarana mendapatkan ilmu banyak. Oleh karena itu bukan zamannya sekarang taklid buta, ya, bukan zamannya. Kita harus mampu untuk belajar, untuk menggali ilmu itu. Dan itu untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan kita. Bukan keselamatan yang lain. Man amila sholihan li nafsihi. Barang siapa mengerjakan amal saleh untuk dirinya, bukan untuk yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian famana qulihi ihdinas siratal mustaqim. Maka makna firman Allah dalam ayat Al-Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ai istamirra bina alaihi ya Allah. Hendaklah engkau senantiasa bersama kami di atas jalan yang lurus itu. Wala ta'dil bina ila ghairi. Janganlah engkau palingkan kami kepada jalan yang lainnya. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Ketika seorang sudah mendapat hidayah dari Allah, kemudian dia meminta terus agar istiqamah. Dan Allah Ta'ala berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang maghdub 'alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Disebutkan di sini, waqad taqaddama al-hadits siba idza qala al-'abdu, telah disebutkan dalam hadis tentang kalau seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata Allah Ta'ala berfirman, hadza li'abdi wa li'abdi man fa'al. Ini adalah untuk hambaku, dan bagi hambaku aku berikan apa yang dia minta. Waqalu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Adapun firman Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat pada mereka. Ini adalah tafsir dari jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya, yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka? Itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69 dan ayat yang ke-70. Surat An-Nisa dan surat yang ke-70. Allah Ta'ala berfirman, wa man yuti' illaha war rasul. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itulah yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat pada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin. Mereka itu adalah para nabi. Wasiddiqin. Orang-orang siddiq yang jujur, yang benar. Ya, dalam perkataan dan perbuatan mereka. Wasyuhada. Orang-orang yang berjihad di jalan sabilillah. Kemudian mati di jalan Allah. Wassalihin. Dan orang-orang yang saleh. Wahasuna ulaika rafiqa. Dan itulah bersama tempat yang orang-orang yang teman-teman yang terbaik. Dzalika al-fadlu min Allah. Kalau Allah berikan kepada mereka jalan yang orang-orang jalan yang lurus ini, itu berarti dzalika al-fadlu min Allah. Ya. Berarti karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah yang mengetahui. Allah yang mengetahui siapa orang yang pantas diberi keutamaan itu. Allah yang Maha mengetahui siapa orang yang pantas diberikan. Makanya istiqamah di atas jalan yang lurus, ya, di atas iman dan Islam, ini adalah al-fadlu min Allah, karunia Allah SWT. Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki, karunia dari Allah. Al-Imam At-Tuhawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, ya, risalah tentang akidah Tuhawiyah, akidah Sunnah Al-Jamaah, kata beliau, yahdi man yasha'u fadlan minhu. Ahlu sunnah beriman bahwasanya Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki, fadlan minhu, murni karunia dari Allah, murni karunia dari Allah. Wa yudhillu man yasha', dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, adlan minhu, karena keadilannya. Allah tidak mendzalimi hamba-hambanya. Itu akidah, itu keyakinan. Maka seorang ketika dia mendapat hidayah, dapat petunjuk, mengikuti al-haq dan kebenaran, dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi dia banggakan dirinya. Atau untuk meremehkan, menghinakan orang yang tidak. Tapi bersyukur kepada Allah, Subhanahu wa Taala. Ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan salah satu cara bersyukur itu dengan menjaga nikmat tersebut, yaitu nikmat hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian Allah Taala berfirman, "Ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Bukan jalannya orang-orang kemurka yang mereka, dan bukan pula jalannya orang-orang tersesat. Kata Imam Ibnu Katsir, makna dari ayat ini atau potongan ayat ini, "Ihdinas siratal mustaqim," tunjukilah kami jalan yang lurus, "siratal ladzina an'amta 'alaihim," yaitu jalan yang orang-orang yang Engkau beri petunjuk pada, Engkau beri nikmat pada mereka yang sudah disebutkan. Dan contoh dalam surat Al-Anisa ayat 69-70, ya, itulah sifat mereka. Wahum ahlul hidayah, mereka itu adalah orang-orang yang yang berhak mendapat hidayah, wal-istiqamah, dan mereka orang-orang istiqamah dalam kehidupannya. Dia berjalan yang lurus, waktu anillah wa rasulih, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan kepada para Rasulnya. Wanitaal awamiri wa tarkidawahi wa zawajirihi, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Taala. Ghairu siratil maghdubi alaihim, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Wahum alladzina fasadat iradatuhum. Siapa orang-orang yang dimurkai itu? Yaitu orang-orang yang rusak kehendak mereka. Ya. Yang telah rusak kehendak mereka. Fa'alimul haqqa wa'adalu anhu. Yaitu mereka yang mengetahui kebenaran, tetapi setelah mereka mengetahui kebenaran itu, adalu anhu, mereka menyimpang dari kebenaran, padahal mereka tahu. Kenapa? Ada iradah dunia, ya, jabatan, kedudukan, pujian, ya, dapat bintang dari PBB, ya, persiapan bangsa-bangsa, pujian dari negara barat, ya, padahal tahu kebenaran. Tapi menjual agamanya, menjual akidahnya, na'udzubillah min dzalik. Wala siratal dhalin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Wahum alladzina fuqidu al-ilma fahum ha'imuna fid dhalalati la yahtaduna ila al-haq. Orang-orang yang tersesat itu yaitu orang-orang yang kehilangan ilmu, tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Fahum hajimun, hajimun bingung mereka. Maka mereka pun bingung. Fidzalalati, dalam kegelapan. Orang kalau di dalam kegelapan, tak mati lampu, gelap gulita, dia tak tahu di mana dia harus melangkah. Ya. Iya. Maunya pegang kucing, tak tahu tikus yang dipegang. Karena gelap. Nah, iya. Karena gelap. Fahum fidzalalah. La yahtaduna ila al-haq. Mereka tidak mendapat petunjuk atau tidak mendapat petunjuk kepada kebenaran. Kemudian di sini Allah menegaskan masalah ini, ya, karena kata Imam Ibnu Katsir tentang dua golongan ini, orang yang punya ilmu atau al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai, dan orang yang tersesat. Ini menunjukkan liyadulla ala anna thamma maslakaini fasidain. Untuk Allah menunjukkan kepada kita kaum mukminin, muslimin, bahwa ada dua jalan yang rusak. Dua jalan yang tidak benar. Wa huma tariqatul yahud wan nasara. Itu caranya, jalannya orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasara. Liyajtaniba kullu wahidin minhuma. Ya, liyajtanib kullu wahidin minhuma, agar kaum mukminin menghindar dari salah satu jalan, dua jalan yang tersesat. Menghindar dari dua-duanya. Ya, menghindar dari dua-duanya, minhuma. Fa inna tariqata 'alal iman mustamilatun 'alal ilmi bil haqqi wal 'amal bihi. Karena jalannya orang-orang beriman itu, ya, ahlul iman, mustamilatun, mencakup dua hal, yaitu alal ilmi bil haqqi, mereka mengetahui kebenaran, wal amal bihi, dan mereka mengamalkan kebenaran itu. Itu jalannya orang mukmin. Ya. Wal Yahud fuqidu al amal. Orang Yahudi kehilangan amal, ilmunya dapat, tapi amalnya tidak. Mereka tidak amalkan ilmu itu. Wan Nasara fuqidu al ilma. Sedangkan Nasara kehilangan ilmu, mereka beramal, berbuat, ya, tapi tidak punya ilmu. Ya, tapi tidak punya ilmu. Walihada kana al-ghadabu lil yahud. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa kemurkaan itu untuk orang-orang Yahud, sedangkan iblaq ad-dalal lin nasara, dan kesesatan untuk orang-orang Nasara. Li'anna man 'alima wa taraka istahqa al-ghadab. Karena orang mengetahui tapi dia melanggar, ya, dia meninggalkan, dia berhak mendapatkan kemurkaan. Wa bikhilaf man lam ya'lam. Lain dengan orang yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Wan Nasara lamma kanu qasidina syai'an. Sedangkan Nasara ketika mereka menginginkan sesuatu, lakinnahum la yahtadun ila tariqi, namun mereka tidak tahu jalan yang mereka inginkan sesuatu itu, li'annahum lam ya'tul amra min babiha babihi, karena mereka tidak mendatangi sesuatu urusan itu dari pintunya. Makanya salah pintu, maksudnya salah, keliru. Wa huwa sibaul haq. Ya, pintu tadi mengikuti kebenaran. Mereka tidak tahu pintunya. Fadallu. Maka mereka tersesat. Wa kullun dal yahudi wa nasara dallun. Maghdub alai. Dan setiap dari mereka adalah tersesat. Dan mereka maghdub dimurkai oleh Allah. Lakin akhassu awsafi yahud al-wadab. Namun Allah khususkan, lebih khusus itu yang mendapat murka adalah al-Yahud. Ya. Semoga Allah Ta'ala berfirman, man la'anahu Allah wa ghadiba alaih. Ini untuk Yahud. Itu mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Wa akhassu awsafi Nasara ad-dalal. Sedangkan sifat yang paling nampak pada Nasara adalah kesesatan. Kama qala Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berfirman, qad dallu min qablu. Memang sebelumnya mereka sudah tersesat. Wa adallu katsiran. Lalu mereka menyesatkan banyak orang. Wa adallu an sawa'is sabil. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Wa bihadza ja'at al hadits wal athar wa dzalika wadhun bayyin. Dan keterangan ini tadi semua berdasarkan asal-asal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam tentang dua golongan ini. Yang satu maudhu' alaihim, yang satu bisa tersesat. Sudah. Baik, semoga bermanfaat. Aku lakukan lihada. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.